Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin muslimat, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang hanya dengan nikmatnya semata kita dijaga untuk bisa istiqomah di atas iman dan Islam, di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Karena nikmat iman dan Islam itu yang mengantarkan seorang sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling banyak kita diperintah untuk meminta kepada Allah dalam setiap salat kita dengan baca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Dalam sehari tidak kurang dari 17 kali. Yang menunjukkan bahwa kebutuhan kita kepada hidayah, istiqomah di atas siratal mustaqim, jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada dunia, kepada makan dan minum. Bahkan ketika seorang dalam keadaan jasadnya sudah mati, tapi dia mati di atas siratal mustaqim, maka dikatakan sebagai orang yang hidup walaupun jasadnya mati. Sebaliknya ketika orang itu jasadnya hidup tetapi dia tidak berjalan di atas siratal mustaqim, dia dikatakan sebagai mayat, mayat yang hidup karena tidak berjalan di atas siratal mustaqim. Maka sungguh nikmat hidayah taufik dari Allah tunjuki kita kepada Islam, di dalam Islam, dan masih kita butuh hidayah untuk istiqomah, sabat, teguh sampai kita menghadap Allah di atas Islam. Merupakan hidayah yang paling besar kita butuhkan. Maka adalah terus kita meminta hidayah ini dari Allah dan mensyukurinya. Dengan syukur kita berharap Allah terus menambah hidayah kepada kita. Karena syukur, syukur nikmat adalah sebesar-besar sebab Allah memberikan tambahan nikmat kepada hambanya. Maka ilmu tentang siratul mustaqim yang Allah berikan kepada kita adalah kita amalkan. Karena ilmu dipelajari bukan sekedar untuk diketahui, tapi ilmu dipelajari untuk diwujudkan buahnya, yaitu amalan. Ilmu yang Allah ajarkan kepada kita tentang siratal mustaqim benar-benar membutuhkan keseriusan perjuangan untuk kita bisa mengamalkannya sampai Allah benar-benar mematikan kita di atas iman dan Islam, yang dengannya Allah akan hantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, hafizakumullah, termasuk di antara bagian Shiratal Mustaqim yang paling besar adalah kita istiqomah di atas manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj dan akidah yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dijalani oleh para tabi'in, para imam, sehingga mereka menjadi pendahulu terbaik bagi umat ini. Dan kita termasuk umat belakang yang jika ingin selamat kepada tujuan yang sama dengan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti jalan mereka, membuntuti jalan mereka. Kalau kita punya tujuan yang sama dengan tujuan Rasul dan para sahabat, maka termasuk Shiratal Mustaqim adalah mempelajari jalan mereka dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berjihad, berdakwah, bermuamalah, mengikuti jalan mereka, bukan mengikuti jalan-jalan yang baru yang dimunculkan, diada-adakan oleh orang belakangan. Tetapi takdir Allah menetapkan ada orang-orang yang memunculkan jalan-jalan baru, sehingga muncul faham-faham baru, muncul manhaj baru, akidah baru yang tidak pernah ada pada Rasulullah dan para sahabat. Maka muncullah kelompok-kelompok dengan faham baru, dengan akidah baru, yang telah kita baca sebagainya adalah kelompok Qadariyah, punya pemahaman baru dalam masalah takdir. Mereka mengatakan tidak ada takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadinya. Faham baru tentang ilmu Allah, yang mana Rasulullah dan para sahabat dan pengikutnya meyakini Allah ala kulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang telah terjadi. Semuanya Allah mengetahui dengan ilmunya yang dahulu, yang azali. Sehingga keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah dalam masalah takdir, bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu. Dan mentakdirkan itu meliputi, yang pertama, Allah mengetahuinya, kemudian mencatatnya, kemudian menghendakinya, kejadiannya, kemudian menciptakan, mewujudkan kejadiannya. Ini yang diyakini Rasul dan para sahabat, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi muncul faham baru, maka wajib kita mengikuti faham Rasulullah dan para sahabat. Kemudian ada faham baru yang lain yang namanya Murji'ah. Lawan daripada Qadariyah. Kalau Qadariyah, mereka mengingkari takdir. Adapun Murji'ah mengatakan bahwa semuanya ditakdirkan, termasuk semua ditakdirkan dan hamba dipaksa, kata mereka. Hamba dipaksa oleh takdir Allah. Ini juga menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah meyakini segala sesuatu ditakdirkan, tetapi hamba tidak dipaksa dengan takdir. Karena kembali kepada tadi empat perkara yang menjadi iman dalam masalah takdir. Allah mengetahui. Sebelum hamba berbuat, bahkan sebelum hamba ada, Allah tahu bahwa hamba mau berbuat demikian, mau melakukan ini dan itu. Hamba perbuatannya Allah sudah tahu sebelumnya, sehingga enggak dipaksa. Sebelum dicipta, Allah sudah tahu dia bakal berbuat apa. Kemudian Allah mencatat apa yang bakal dia perbuat itu. Nah, dari keterangan sedikit ini, kita akan tahu bahwa hamba itu tidak dipaksa oleh takdir Allah. Hamba berbuat sekehendaknya, sekehendak dia sendiri, dan Allah mengendaki kejadiannya. Seperti itu. Sesuai dengan yang Allah ketahui dalam ilmunya. Kemudian yang terakhir kita baca adalah kelompok yang namanya Al-Khawarij. Punya manhaj baru, akidah baru. Yang mana mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Maka mereka dikatakan sebagai kelompok takfiri. Karena gampang mengkafirkan. Yang dikafirkan oleh mereka di zaman-zaman ini, kalau zaman dahulu, entah itu pelaku pencurian, perzinaan, minum khamr, dikafirkan. Di zaman ini, sebagian mereka pemahaman ini masih ada pada mereka. Sehingga ada kelompok yang menamai dengan majlis tafsir, mengatakan pencuri ya kafir, orang mabuk ya kafir, ini ada di Solo. Dan ada di masa ini yang kebanyakan mengkafirkan gara-gara tidak baiat kepada imamnya. Sehingga yang mereka anggap sebagai imam yang sah untuk seluruh dunia, imamnya mereka masing-masing. Maka kelompok Khawarij yang satu dengan kelompok Khawarij yang lain, yang imamnya beda, pun saling mengkafirkan. Mereka punya imam sendiri, yang itu punya imam sendiri. Karena kamu enggak imam, enggak punya, enggak bayat kepada imamku, maka kamu juga kafir. Intinya, yang sering kita dengar dengan istilah selain kelompoknya adalah kafir. Ini faham Khawarij. Dan juga mereka punya faham tidak taat kepada ulil amri. Tidak taat kepada ulil amri. Dan mereka punya pandangan bahwa bebas, lepas dari ketaatan kepada ulil amri itu suatu kemuliaan. Adapun ketaatan kepada ulil amri merupakan kehinaan. Ini faham Khawarij yang di masa-masa ini lebih menonjol muncul. Mengkafirkan dan memberontak. Tidak taat kepada ulil amri. Maka muncul teror-teror, permusuhan terutama kepada ulil amri. Walaupun sebagian jelas-jelas mereka mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Ini persis yang Rasul sabdakan dalam hadis, yaktuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal Ausan. Mereka membunuh ahlul Islam dan membiarkan hidup ahlul Ausan, penyembah berhala. Siapa yang dimusuhi oleh Khawarij? Ahlul Islam. Di mana ada terorisme? Di negara-negara Islam. Ada Khawarij di negara Amerika? Tidak ada. Ada Khawarij di Eropa? Tidak ada. Yang ada di negara Saudi. Melakukan kejahatan-kejahatan di tanah suci. Bahkan di bulan suci. Yang dimusuhi siapa? Kaum muslimin. Di negara kita, siapa yang dimusuhi? Ledakan bom ketika sholat Jumat, siapa yang dimusuhi? Dan memang kebanyakan yang diincar adalah dari kalangan kepolisian atau militer. Tetapi yang jelas mereka adalah sebagian sabda Rasul, yaktuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal Ausan. membunuh ahlul Islam dan membiarkan penyembah berhala. Sehingga fakta yang ada zaman sekarang cocok dengan sabda Rasul. Adanya khawarij itu ada di negara-negara Islam. Di negara-negara kaum muslimin, bukan di negara-negara kafir. Itu di antara akidah mereka. Ya, tentunya berawal dari akidah takfir. Dan mereka meyakini memang teror itu suatu ibadah. Teror itu diperintahkan. Karena Allah merintahkan dalam ayat, wa'aitu lahum mastata'tum min quwwah turhibuna bihim turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Siapkan kekuatan yang kalian mampu dalam rangka untuk turhibun, kalian menteror, menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Berdalil dengan ayat ini, kata mereka, ini diperintah oleh Allah untuk menakut-nakuti, untuk menteror. Mereka penggal bagian akhir ayat. Yang Allah perintahkan untuk menakuti siapa? Musuh Allah dan musuh kalian, musuh kaum muslimin. Tetapi siapa yang ditakuti oleh teror mereka? Kaum muslimin. Yang diserang di Masjidil Haram, yang diserang di masjid ketika sholat Jumat, yang diserang di pemukiman kaum muslimin. Kalau ada bom kok meledak di gereja, itu kesalahan teknis saja. Bukan karena kesengajaan menyerang gereja. Bukan itu target mereka. Hanya untuk pura-pura mengalihkan, mengecoh. Seolah-olah ini bukan khawarij. Tetap saja, yang dibidik adalah kaum muslimin. Tidak pernah meleset sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kenyataan tentang khawarij. Kata Syekh Fauzan melanjutkan penjelasan beliau tentang firqah khawarij. Fama arafna fi tarikh khawarij fi yauminal ayam anahum qatalul kufar wal musyrikin. Tidak pernah kita kenal dalam sejarah khawarij satu hari pun di antara hari-hari yang berlalu bahwa mereka memerangi orang kafir dan musyrikin. Tidak pernah kita kenal. Enggak ada khawarij kok melawan orang-orang Amerika. Enggak ada. Melawan Australia. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada di negara Islam. Wa innama yaktulunal al-muslimin da'iman. Yang terjadi senantiasa mereka membunuhi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Fakta. Dan persis dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau memberontak, mendirikan negara Islam. Lah kenapa di sini? Kenapa enggak di Singapura? Kenapa enggak di Cina? Kenapa di Indonesia? Yang mana pemimpinnya kaum muslimin, seorang muslim. Kenapa enggak memberontak di negara yang pemimpinnya kafir? Itu fakta yang ada. Qatalu Utsman, pertama mereka membunuh Utsman bin Affan. Yang dibunuh Khalifatul Rasyid. Waqatulu Ali bin Abi Thalib, membunuh Ali bin Abi Thalib. Waqatulu Az-Zubair bin Al-Awam, Zubair bin Awam dibunuh. Waqatulu khiyar sahabah wa ma zalu yaqtulunal muslimin, membunuh orang-orang terbaiknya sahabat. Dan terus mereka akan membunuh kaum muslimin. Sehingga ketika mereka melakukan suatu pergerakan, pastilah pergerakan itu yang diarah adalah kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin. Gak ada pergerakan mengarah kaum kufar atau pemimpin dari kalangan kufar. Gak ada. Wa dzalika bi sababi jahlihim fi dinillahi azza wa jalla ma'a wara'ihim. Hal itu disebabkan kejahilan mereka. Orang-orang kafir itu orang-orang yang jahil. Sabda Rasul, khudasau asnan sufahu ahlam. Sufahau ahlam. Mereka itu umurnya masih muda belia, akalnya masih dangkal. Rasul menyebut demikian. Maka yang paling mudah direkrut itu anak-anak muda. Memang fakta yang ada, yang banyak bergerak itu anak-anak muda. Masih muda. Sufahau akhlam dan dangkal akalnya. Jahil. Tidak kenal akidah yang lurus. Hanya semata-mata dikatakan bahwa negara ini tidak berdasar Alkitab wa sunnah. Maka ini negara kafir. Langsung ikut. Ketika dibawakan dalil, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Anak-anak muda dibawakan dalil semacam, "Wah, betul juga. Benar juga. Kafir ini." Gampang terkecoh oleh subuat mereka. Karena dangkal ilmunya. Sehingga yang terseret untuk mengikuti faham khawarij ini rata-rata adalah orang-orang yang tidak mendalami agama. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tafsir dari ulama. Paling tafsir yang mereka ambil dari Sayyid Qutb, Yusuf Qardhawi, dan yang semisalnya. Itu pemikiran-pemikiran khawarij datangnya dari dua tokoh ini yang paling banyak. Sehingga waspada anak-anak muda adalah yang paling banyak menjadi korban pemahaman menyimpang yang khawarij ini. Mereka yang dijadikan ujung tombak terdepan dalam pergerakan. Pergerakan, teror, dan peledakan anak-anak muda. Dan semangat, memang mereka orang-orang yang sangat semangat. Apalagi diimbui dengan, langsung kalian itu menikah dengan bidadari yang bermata jeli. Menggebu-gebu semangatnya. Sudah. Enggak perlu pamitan sama orang tua untuk menikah dengan bidadari. Dan yang semisalnya. Ini yang banyak terjadi di lapangan. Wa ma'ibadatihim. Walaupun mereka itu orang yang warok, orang yang tekun ibadah. Jadi memang nampak sebagai orang yang tekun ibadah. Ke masjid, pendiam, nampak khusyuk. Tapi kalau para salaf mengatakan khusyukun nifak. Khusyuknya kemunafikan. Kenapa dikatakan khusyuk nifak? Karena nampak khusyuk tetapi setelah itu membunuh kaum muslimin. Maka pada khawarij ada sifat kemunafikan. Ada sifat kemunafikan. Mereka beribadah kepada Allah. Tidak diragukan. Beribadah kepada Allah. Kita tidak ragu. Tetapi mereka membunuh saudaranya. Dengan gara-gara dikafirkan. Dengan sebab melakukan dosa besar. Dengan sebab tidak baiat kepada pemimpinnya dan semisalnya. Wa ma'a istihadihim. Walaupun mereka orang yang semangat dalam ibadah, semangat dalam pergerakan yang mereka katakan sebagai jihad. Lakin lama lam yakun hadza muassasan ala ilmin sahih sara wabalan alaihim. Tetapi manakala semangat ibadah, warok, ketekunan tidak terbangun di atas ilmu yang sahih, maka menjadi bencana. Menjadi bencana. Menghancurkan agama mereka sendiri. Sehingga sampai Rasul mengatakan sebagai syaduqot la'ah tahta adimis sama. mereka khawarij yang mati ini sejelek-jelek bangke yang ada di kolong langit. Sampai dijulukilah Rasul demikian itu. Dan di akhirat Rasul mengatakan kilabunar, kilabunar, kilabunar, anjing-anjing neraka. Julukan yang sangat jelek, kesudahan yang sangat buruk. Bersungguh-sungguh, bersemangat dan menganggap itu jihad, tetapi berujung di neraka. Lebih-lebih ketika mereka tidak mengenal tauhid, tidak pernah belajar tauhid, sehingga berjihad pakai jimat, berjihad pakai ilmu kebal, tidak pernah kenal tauhid. Berjihad, ya ini jihad menurut mereka, tetapi niatnya kadang cuma riak, niatnya sum'ah. Di masa Nabi saja orang yang berjihad dengan niat riak, Nabi katakan huwa finar, ia di neraka. Jihadnya dengan niat riak. Kenapa orang berjihad kok pakai niat riak? Tidak mendalami tauhid. Sungguh, yang namanya riak atau syirik kecil, kata Nabi, huwa ahfa min dabibin namli, dia lebih samar daripada riapan semut. Ahlussunnah yang mendalami yang namanya tauhid, mempelajari jenis-jenis syirik yang paling lembut saja, tidak bisa dijamin selamat darinya, apalagi yang tidak pernah mengenalnya. Maka sungguh berbahaya sekali kehidupan mereka. Sehingga wajar kak kemudian Rasul mengatakan tentang orang-orang semacam itu kilabunar, kilabunar, kilabunar, anjing-anjing neraka. Tidak pernah mendalami tauhid. Sehingga salah seorang dari mereka ketika pernah kita sampaikan tentang yang namanya syirik kecil. Loh, syirik kecil itu apa? Syirik kan ya syirik, katanya. Yang bagi syirik jadi kecil, jadi besar itu siapa? Tidak pernah kenal semacam itu. Salah seorang dari khawarij yang pernah ikut dalam suatu majelis. Kita sampaikan, Rasul menyampaikan syirik itu ada syirik kecil. Akhwaf ma'akhwaf alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ada syirik kecil. Ada syirik lembut. Wa iyyakum wasyirkas sarair. Waspadai oleh kalian syirik yang sangat lembut. Ada syirik yang lembut. Mereka tidak kenal. Yang ini, kata Imam Ibnu Qayyim, yang namanya syirik kecil ini, banyak orang yang tidak selamat. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya. Sehingga sungguh berbahaya sekali orang-orang yang mereka melakukan pergerakan-pergerakan, walakin hadza lam yakun hadza muassasan ala ilmin sahih, kata Syekh Fauzan, tidak terbangun di atas ilmu yang sahih, ilmu tauhid, ilmu akidah. Menjadi wabalan, bencana bagi mereka. Walihada yaqulul alamah Ibnul Qayyim fi wasfihim, oleh karena itu al-alamah Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika mensifati mereka, beliau mengatakan walahum nuzun qasaru fi fahmiha, mereka punya nas-nas hafal ayat Al-Qur'an, qasaru fi fahmiha, tetapi tidak mampu memahaminya. Tidak bisa memahaminya. Fa'utu minal taksir minal irfan. Sehingga mereka itu diberi kekurangan atau tidak mendapatkan kefahaman yang cukup dalam memahami nas-nas tersebut. Seperti sabda Rasul, sufahau ahlam, dangkal akalnya, kemampuannya memahami nas yang dia baca sangat dangkal. Juga seperti sabda Rasul, yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Baca cuma di mulut, tidak sampai ke kerongkongan, apalagi dada. Tidak sampai kerongkongan saja, tidak lewat. Apalagi dadanya. Ini nyata ada pada mereka. Fahum istadalu binususin wahum la yafhamunaha. Mereka berdalil dengan nas-nas, tapi mereka tidak memahami nas tersebut. Ketika mereka bawa dalil, waman lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka itu orang kafir, kata mereka. Tidak memahami penafsiran para ulama. Di mana yang namanya orang berhukum kepada hukum selain Allah itu ada beberapa kondisi. Imam Syaikh Utsaimin membagi empat kondisi. Yang pertama, yang berhukum dengan hukum selain Allah dan menganggap bahwa hukum selain Allah itu boleh. Ini kafir. Karena ini membolehkan perkara yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini bentuk kekufuran. Yang kedua, berhukum dengan hukum selain Allah dengan meyakini bahwa hukum selain Allah itu setara dengan hukum Allah. Ini kafir. Karena menyetarakan hukum Allah dengan hukum buatan makhluk. Yang ketiga, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dengan meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Jelas kafirnya. Yang mengatakan setara saja kafir, apalagi mengatakan lebih baik. Lah yang keempat, yang meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik daripada hukum selain Allah. Dan mengatakan tidak boleh untuk berhukum dengan hukum selain Allah. Hanya saja mungkin karena hawa nafsu, karena subuhat, dia melakukan hukum selain Allah. Ini enggak dikafirkan. Ini pelaku dosa besar atau pelaku maksiat. Belum lagi ayat yang lain yang Allah juga mengatakan, wa malam yukum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Ada yang dikatakan fasik. Ayat yang lain kata Allah, faulaika humul zalimun. Mereka itu orang yang zalim. Jadi ada yang dikatakan kafir, ada yang dikatakan fasik, ada yang dikatakan zalim. Beda-beda. Kemudian kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat, akan dikatakan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak sampai kepada kekafiran. Nah, yang ini tidak ada pada mereka semacam ini. Mereka punya nas tetapi tidak bisa memahaminya. Kalau toh misalnya kemudian betul-betul sampai kepada tingkatan yang secara hukum tadi kafir. Tapi apakah kemudian ketika orang terjatuh dalam suatu perbuatan kafir, kemudian difonis sebagai orang kafir? Ini penerapan hukum. Perlu ada fikihnya. Ada ilmunya. Orang yang terjatuh dalam perbuatan yang jelas itu perbuatan kufur, ternyata tidak langsung difonis sebagai orang kafir. Ada tahapan. Iqamatul hujah, ditegakkan hujah. Wal bayan dan penjelasan, sampaikan dulu, tidak langsung difonis. Dan harus diketahui, ini terjatuh dalam kekufuran, kondisinya kayak apa, sebabnya apa, harus diketahui. Tidak langsung difonis. Nah, ini tidak ada pada mereka semacam ini. Ihtadlu binusus minal Qur'ani wa minas sunnah, fil wa'id 'alal ma'asi wa hum la yafqahuna ma'naha. Mereka berdalil dengan nas-nas Al-Qur'an ataupun As-Sunnah dalam hal ancaman bagi pelaku maksiat, dalam keadaan mereka tidak faham, tidak mendalami makna-maknanya. Dalam nas Al-Qur'an disebut kufur, tetapi maksudnya bukan kufur besar. Misalnya kufur nikmat, Allah sebut sebagai kufur. Allah sebut dengan kufur, kufur nikmat. Dalam hadis, Rasul menyebut kufur asyir. Mengkufuri suami. Seperti dengan kufur, tetapi tidak sampai kufur akbar. Nas tentang penyebutan kafir, tetapi tidak dimaksudkan keluar dari Islam. Ini butuh kefakihan. Rasul mengatakan, la tarjiu ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sepeninggal aku nanti kalian jadi kafir, kata Nabi. Jangan sampai kembali menjadi kafir. Yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Saling membunuh. Dikatakan menjadi kafir. Tetapi ini bukan kafir yang keluar dari Islam. Ini peperangan antara muslimin tidak menyebabkan yang membunuh itu keluar dari Islam. Tidak. Maka dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan tentang peperangan antara kaum muslimin, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, jika ada dua kelompok mu'minin saling berperang, fa aslihu bainahuma, kata Allah, damaikan antara mereka. Ayat berikutnya, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan antara saudara kalian. Pihak yang mendamaikan ini bersaudara dengan yang saling berperang. Artinya saudara seiman. Diakhiri oleh kata firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Ini tentang peperangan antara kaum mukminin, saling membunuh. Sehingga dalam nas Al-Qur'an atau sunnah Rasul kadang disebut kata kafir, tetapi maksudnya bukan keluar dari Islam. Ini butuh kefakihan. Maka Tasya Fauzan, mereka berdiri dengan nas Al-Quran Sunnah, tetapi mereka tidak memahami, tidak fakih maknanya. Lam yurji'uha ila nususil ukhra. Mereka tidak mengembalikan kepada nas-nas yang lain. Untuk dikompromikan dengan nas yang lain. Mereka pegang satu dalil, setelah itu selesai. Ini pokoknya dalilnya. Dia kafir, selesai. Semacam itu. Keadaan orang-orang Khawarij. Alatifihal wa'du bil magfirah, yang nas yang lain sebenarnya ada janji ampunan dari Allah Ta'ala. Wa taubah liman kanat maksiatuhu duna syirki, dan ada penerimaan taubat bagi orang yang maksiatnya tidak sampai syirik. Banyak nas. Sehingga tidak semua nas-nas yang menunjukkan kemaksiatan pelakunya dikatakan kafir. Bahkan nas-nas yang menunjukkan kekafiran tidak kemudian dikatakan orangnya kafir. Bahkan walaupun pelakunya itu kafir menurut nas yang menyatakan kafir, yang kafir betulan keluar dari Islam, tidak langsung orangnya divonis kafir. Ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk sebelum memvonis. Dan yang memvonis, yang berhak memvonis adalah Al-Qadhi, seorang hakim, untuk mengatakan dia murtad, dia keluar dari Islam, bukan perorangan. Ini yang perlu difahami. Yang ini tidak ada pada mereka. Bagi mereka, kalau sudah punya nas, sudah pegang dalil, sudah vonis. Dan kemudian setelah itu, mereka berbuat apa yang mereka mau. Fahdaru fa'akhadu tarfan wa taraku tarfan hadza li jahlim, sehingga mereka hanya mengambil satu sisi, meninggalkan sisi yang lain. Mengambil sisi nas yang mengandung ancaman-ancaman bagi pelaku maksiat, tidak mengambil sisi nas yang mengandung janji Allah, ampunan bagi orang yang dosanya tidak sampai kesyirikan ataupun tobat yang Allah berikan kepada orang yang mau tobat. Menutup mata kepada nas bahwa Allah maha luas ampunannya. Allah maha pengampun. Tutup mata kepada nas macam itu. Hadza li jahlim, itu karena kejahilan mereka. Wal ghirah al-din wal hamas la yakfian. Hanya semata semangat dalam agama. Semangat membaca, membara. Tidak cukup untuk beragama. Tidak cukup. La buta ayakuna hadza muassasan ala ilmin. Harus semangat itu terbangun di atas dasar ilmu, ilmu yang sahih. Tidak cukup. Kalau sekedar semangat, maka betapa banyak orang yang semangat ibadah tanpa dalil. Bahkan dalam nas-nas sunnah, kalau Rasul menyebut seorang abid, itu orang yang semangat ibadah. Tetapi rata-rata yang disebut sebagai abid itu adalah orang jahil. Tidak berilmu. Ketika Rasul mengisahkan seorang pembunuh 100 nyawa, siapa yang datang pertama? Abid. Mendatangi ahli ibadah. Jahil tapi. Ditanya, saya membunuh 99 nyawa. Apakah masih ada tobat? Pertanyaannya demikian. Karena jahil, dia menjawab, dosamu terlalu banyak, enggak ada tobat bagimu. Karena jahil, menjawab dengan kejahilannya, ini abid, ahli ibadah. Maka dia dipenggal sekalian, genap menjadi 100. Karena kejahilannya, menjawab dengan jahilnya, akhirnya pun dia jadi korban. Korban kebodohan dia sendiri. Lalu Allah beri taufik untuk dia tobat, dia mencari siapa yang paling alim di muka bumi. Allah beri taufik ketemu dengan seorang alim. Disifati sebagai alim, bukan abid. Alim. Tanya, saya sudah membunuh 100 nyawa, apakah masih ada tobat? Karena dia seorang alim, orang berilmu, jawabnya, apa yang menghalangi kamu dengan tobatmu? Yang menghalangi apa? Tetapi, kamu harus tinggalkan negerimu yang jelek. Kamu pindah ke sana, ke negeri yang baik. Yang orang-orangnya soleh. Ibadahlah kamu kepada Allah di sana bersama orang-orang soleh. Ini karena punya ilmu. Nah, maka, sesungguhnya semangat, semangat ibadah, tanpa ilmu, itu tidak cukup. Tidak cukup. Maka orang yang semangat ibadah yang disebut abid di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, itu mesti dibandingkan dengan alim, itu jauh di bawahnya. Rasulullah ketika menggambarkan seorang abid seperti bintang saja. Seperti bintang. Tapi kalau Rasul menggambarkan seorang alim seperti bulan. Besar mana bintang dengan bulan? Jelas sekali. Artinya, menunjukkan bahwa orang itu cuma semangat saja tanpa ilmu tidak cukup. Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Labudda ayakunna muhada mu'asana ala ilmin wa ala fikhin fitinillahi azza wa jala. Ia kuno dalika sedun an ilmin. Maka harus semangat itu terbangun di atas ilmu dan kefakihan dalam agama Allah. Harus bersumber dari ilmu. Wa maudu'an fi mahalihi. Dan diletakkan pada tempatnya. Semangat diletakkan pada tempatnya. Semangat. Salat tarawih yang panjang. Di malam Ramadan, ngimami. Panjang-panjang. Belakangnya orang tua-tua. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Pas malam ala qadar, di belakangnya orang simbah-simbah. Tua-tua. Kok bacanya surat panjang-panjang. Sampai 10 menit, 15 menit. Tidak pada tempatnya. Punya ilmu, tapi tidak pada tempatnya. Sehingga, semangat. Harus dasar dengan ilmu, kefakihan, dan diletakkan pada tempatnya. Inilah kefakihan. Inilah kefakihan semacam itu. Sehingga seorang itu akan dikatakan fakih ketika dia punya ilmu, punya semangat, dan menempatkan tepat pada tempatnya. Ini hikmah. Hikmah. Sehingga tidak menjadi sebab orang itu lari dari agama. Sehingga ketika seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal, atau yang lainnya, sudah sholat sunnah bersama Rasul, sholat sunnah isya bersama Rasul, lalu dia pulang. Dia pulang, ngimami penduduk di kampungnya. Ngimami. Tapi bacanya panjang-panjang. Dia sudah ikut sholat isya bersama Rasul, dia pulang ke kaumnya itu baginya dia cuma sholat sunnah. Karena dia sudah isya, tidak ada sholat isya dua kali. Dia ngimami sebagai kaumnya yang sholat isya, dia baginya sunnah. Tapi dia bacanya panjang-panjang. Maka ada sebagian jamaah yang memisah dari sholatnya mu'ad, menyelesaikan sendiri sholatnya. Enggak gabung dengan jamaah. Kenapa? Karena dia orang yang urusannya banyak. Ngurusi unta dan sebagainya. Capek, lelah, banyak urusan. Akhirnya misah. Dikomentari, dia munafik. Maka lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dikatakan munafik. Begini-begini. Mu'ad. Maka Mu'ad dipanggil. Dikata Rasulullah, afatan anta ya Mu'ad. Apa kamu tukang buat fitnah, buat masalah ya Mu'ad? Artinya, dididik oleh Rasul, kalau kamu sholat bersama mereka, jangan panjang-panjang. Yang cukup saja. Tapi, secara ilmu, sholat yang panjang itu lebih utama daripada yang pendek. Cuma harus pada tempatnya. Ini kefakihan. Jangan paksakan orang untuk mengikuti ilmu yang kita miliki. Kalau masih bisa beramal dengan yang lebih mudah. Yang itu juga masih tuntunan sunnah. Ini kefakihan semacam itu. Sehingga bagi kita termasuk ini metode dakwah. Bagaimana kita mengamalkan sunnah di masyarakat. Kalau tidak harus seperti itu, masih bisa dengan sunnah yang mudah, yang ringan, maka amalkan sunnah yang masyarakat ringan. Misalnya, qomat. Ya, menegakkan qomat. Ada hadis, idza uqimatish shalah fala sholata illa al maktubah. Kalau kok sholat sudah diiqamati, enggak ada sholat lagi kecuali yang wajib. Ini kita tahu. Kalau kita praktekkan langsung di masyarakat yang belum tahu, ada yang masih sholat langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Mereka yang tidak tahu bisa marah. Dikatakan ana wong tua kok ora diuwongke. Akan semacam itu. Karena belum tahu. Semacam itu. Sehingga kita menempatkan ilmu pada tempatnya. Ini kefakihan. Maka jadilah kita sebagai sebab orang itu cinta kepada dakwah. Bukan justru lari dari dakwah. Dengan apa? Dengan cara penerapan ilmu yang benar. Pengamalan yang benar. Wal ghira ala din toyibun. Wal hamas lid din toyibun. Kecemburuan di atas agama baik. Semangat kepada agama baik. Lakin labuta ayur sida dalika biti ba'il kitab wa sunnah. Tetapi harus dibimbing untuk mengikuti alkitab wa sunnah. Harus. Jangan sampai kita mengamalkan ilmu membuat orang lari dari sunnah. Lari dari dakwah. Wala aghyaru ala din wala ansohul. Wala ansohalil muslimin minas sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak ada orang yang lebih cemburu kepada agama. Tidak ada orang yang lebih tulus menasihati kaum muslimin daripada sahabat Rasul. Mereka paling cemburu. Kalau ada kemaksiatan dilakukan, mereka marah. Cemburu karena agama. Semangat mengajak kepada kebaikan. Wa ma'a dzalika qatalul khawarij. Bersama dengan sifat mereka, para sahabat semacam itu, mereka memerangi khawarij. Khawarij diperangi. Li khotrihim wa syirihim. Karena bahayanya mereka dan karena kejahatan mereka. Diperangi. Padahal ini para sahabat, orang yang paling warok, paling ekstra hati-hati dalam menumpahkan darah. Tetapi memerangi khawarij. Ini para sahabat Rasul. Kenapa? Karena bahaya mereka lebih besar. Bahaya yang luar biasa. Pemahaman khawarij ini. Qatalahum Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu hatta qatalahum syarra qitlatin fi waq'ati An-Nahrawan. Mereka diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. sampai beliau peringin memerangi mereka dengan cara pemerangan yang paling jelek, ditumpas, tinggal beberapa gintir yang masih hidup, padahal mereka jumlahnya ribuan. Yang masih hidup cuma tinggal beberapa gintir yang bisa lari. Yang masih sempat lari ini, yang mewariskan faham Khawarij sampai zaman sekarang. Beberapa gintir yang lari ini tadi, bisa mengembangkan fahamnya. Di peperangan An-Nahrawan. Nahrawan nama sebuah sungai. Atau suatu daerah. Diperangi di sana. Wa tahaqqaqa fi dzalika ma ahbara bihi sallallahu alaihi wasallam min anna nabiy sallam basyara man yaqtuluhum bil khairi wal jannah. Dengan itu terwujud apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallam, bahwa Nabi menyatakan atau menyampaikan kabar gembira bahwa siapa yang membunuh Khawarij diberi kabar gembira dengan kebaikan dan surga, memerangi Khawarij. Sampai Nabi pun mengatakan, laulakituhum au kama qala, kalau aku jumpai mereka, laqataltuhum qatlat, aku akan habisi mereka seperti dibasminya kaum 'Ad. Betul-betul dihabiskan kalau memerangi Khawarij itu. Karena apa? Kalau masih ada tersisa beberapa gelintir saja, akan mengembangkan pemahaman mereka kepada orang lain. Bahaya mereka besar sekali. Fakana Ali bin Abi Thalib huwallazi qatalahum, maka jadilah Ali bin Abi Thalib yang membunuh mereka. Karena Nabi memberitakan bakal dapat surga yang bunuh mereka, ternyata Ali orangnya yang layak mendapatkan janji Rasul tersebut. Fa khasala alal bisyarah min Rasul, sehingga beliau mendapatkan berita gembira yang datang dari Rasul tersebut. Qatalahum liyadfa asyarahum anil muslimin. Beliau memerangi mereka, membasmi mereka dalam rangka untuk menolak kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Kalau mereka enggak diperangi, mereka yang akan membasmi kaum muslimin. Maka ini metode yang diterapkan oleh para sahabat. Diperangi biar tidak memerangi kaum muslimin. Wa wajibun 'alal muslimin fi kulli 'asrin idza tahaqqaqu min wujudi hadzal mazhab al-khabis ayu alijuhu bidda'wati ilallah awalan. Wajib atas kaum muslimin di setiap zaman, jika benar-benar ada terwujud madhab Khawarij yang kotor ini, yang busuk ini, wajib untuk mengobatinya. Dengan langkah pertama adalah mendakwahi. Didakwahi, dijelaskan, ditegakkan hujah, pemahaman yang benar, yang lurus. Ini metode pertama. Bukan langsung diperangi juga. Wa tafsirin nasi bidzalik, dan menjelaskan kepada umat tentang bahaya pemahaman ini. Jadi termasuk jihad. Kita menjelaskan faham Khawarij kepada umat kaum muslimin, ini termasuk jihad, menyelamatkan kaum muslimin dari terpengaruh oleh faham yang jelek ini. Kalau mereka terpengaruh, maka kejelekannya, kejahatannya akan menimpa kaum muslimin. Dengan dakwah, penjelasan akan menyelamatkan. Fa illam yamtasilu qataluhum daf'an li syarhim. Kalau tidak bisa terwujud dengan dakwah ini, mereka tidak kembali, tidak mengikuti nasihat, tidak mengikuti ajakan yang baik, kembali kepada sunnah Rasul, tidak mau mengikuti, mereka diperangi. Itu lebih ringan daripada mereka membunuh kaum muslimin. Itu lebih ringan. Membunuh mereka, memerangi mereka, ini terpaksa. Akhafu dzarrain. Membunuh mereka juga awalnya kejelekan asalnya, karena mereka masih muslimin. Tetapi kalau enggak dibunuh, kejelekan lebih besar, maka dilakukan kejelekan yang lebih kecil daripada timbul kejelekan yang lebih besar. Ini termasuk kaidah fikih. Kalau ada dua kejelekan yang harus ditempuh salah satunya, pilih kejelekan yang ringan. Sehingga membunuh mereka itu kejelekan yang ringan. Dan ini termasuk kebaikan yang besar, karena menyelamatkan yang besar sekali, keselamatan kaum muslimin. Wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu arsala ilaihim ibna ammihi Abdullah ibn Abbas khabrul ummah wa turjumanil Quran. Ali bin Abi Thalib sebelum merangi mereka itu mengutus kepada mereka anak pamannya yaitu Abdullah ibn Abbas yang dikatakan khabrul ummah, tintanya umat ini. Ibn Abbas dijuluki sebagai tintanya umat ini, sumber ilmu tinta itu maksudnya. Dan beliau adalah penafsir Al-Quran karena doa Rasul. Ali utus beliau untuk menemui mereka. Fanadurhum, kemudian mendebat mereka. Waraja minhum sitatu alaf. Sehingga dari sejumlah ribuan itu ada 6,000 yang rujuk kembali kepada pemahaman sunnah. Karena apa? Hujahnya ditegakkan kepada mereka. Subhat-subhat mereka dibongkar. Kalian salah. Yang benar demikian, demikian, yang demikian. Rujuk kembali. Percaya kepada penjelasan Ibnu Abbas. Karena di kalangan mereka enggak ada sahabat. Wa baqiya minhum baqiyatun katsiratun lam yarji'u. Dan masih banyak yang tidak mau rujuk. Tetap bersikukuh dengan faham khawarijnya. Inda dalika qatalahum amrul mukminin Ali bin Abi Thalib wa mahu ashabah. Ketika itu, setelah itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersama sahabat memerangi mereka. Bersama sahabat. Tidak ada sahabat yang bersama mereka. Lidaf'i syarihim wa adahum anil muslimin. Dalam rangka untuk menolak kejahatan mereka dan gangguan mereka kepada kaum muslimin. Karena mereka dibiarkan, kejelekannya akan lebih besar. Itulah khawarij. Hada fir hadi filqatul khawarij wa madhabuhum. Itulah firqah khawarij dan madhabnya. Di masa ini mereka orang-orang yang banyak mengikuti fatwanya Sayyid Qutb, Yusuf Qardawi dan ISIS bersama mereka, dan yang mencintai atau bergabung dengan mereka itu fahaman khawarij. Tapi juga ada faham khawarij yang tidak nampak kekerasan, tidak nampak teror. Tapi mengkafirkan. Kalau sholat di masjidnya dipel. Terkadang mereka tidak mau menjadi makmum kalau sholat bersama kita. Kalau toh kadang jadi makmum, itu nanti sangat diulang di rumah. Jangan terkecoh. Sekarang sudah mau jadi makmum. Jangan terkecoh. Mereka katakan itu nanti diulang di rumah. Mereka katakan itu istilahnya adalah budi luhur. Budi luhur. Ngapusi tapi budi luhur. Pura-pura sholat tapi nanti diulang. Itu ada yang semacam itu. Jadi pemahaman khawarij atau takfiri ini tidak semata-mata yang melancarkan teror, pengeboman, gabung ISIS. Tidak. Ada khawarij yang lain yang hanya mengkafirkan saja gara-gara tidak baiat dengan imamnya. Ada. Tapi tidak melakukan teror. Tetapi kalau mereka susah punya peluang, akan menjadi teror juga. Jangan dikira semua ahli bid'ah itu akan berujung pada pedang. Akan berujung pada pedang. Membunuh kaum muslimin. Maka itulah bahaya bid'ah. Jangan dikira bid'ah itu cuma perkara enteng yang kecil. Yang seperti maksiat biasa. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Maksiat banyak orang yang faham. Pelaku maksiat faham itu jelek. Tetapi pelaku bid'ah, pengikut bid'ah tidak meyakini itu kejelekan. Tidak meyakini sebagai kejelekan. Itu yang lebih berbahaya daripada maksiat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu bagian akhir yang kita baca seputar khawarij. InsyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan yang lain. Masuk pada al-firqah yang berikutnya yaitu asyiah, firqah syiah. Semoga apa yang kita baca pada sore hari ini menjadi ilmu yang nafik, membawakan akidah yang sahihah, amalan yang solehah. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk dan talibul ilmi yang terus istiqomah di atas ilmu. Dan juga Allah terus mengiringi hidup kita dengan taufik di atas iman dan Islam. Sampai benar-benar Allah menutup umur kita dengan khusnul khotimah. Akhiru ta'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu wassalam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.